Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, sedikit mengulang apa yang telah kita bahas pada pertemuan yang terakhir. Pada pertemuan tersebut telah kita sampaikan beberapa hak seorang suami yang harus ditunaikan oleh istrinya. Di antaranya yang pertama adalah kewajiban seorang istri untuk taat kepada suaminya dalam perkara yang ma'ruf. Ini telah kita bahas secara rinci pada pertemuan tersebut. Kemudian yang kedua adalah kewajiban seorang istri untuk memberikan kesempatan kepada sang suami untuk bersenang-senang dalam perkara yang mubah, dalam perkara yang diperbolehkan secara syar'i. Ini juga telah lewat pembahasannya secara terperinci pada pertemuan yang lalu. Selanjutnya kita berpindah kepada hak suami yang ketiga. Dijelaskan oleh beliau hafizahullah dalam kitab ini, wal qararu fil bait. Kewajiban seorang istri, kata beliau, adalah tinggal atau menetap di rumah suaminya. Ini kewajiban seorang istri yang ketiga, sekaligus hak seorang suami yang harus ditunaikan oleh istrinya. Allah Subhanahu wa taala tegaskan hal ini dalam surat Al-Ahzab ayat 33. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qarna fi buyutikunna." Dan hendaklah kalian, wahai para wanita, wahai para istri, tetap tinggal di rumah-rumah kalian. Demikian perintah Allah Subhanahu wa taala kepada para istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perintah tersebut ditujukan untuk para istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sementara kita tahu mereka adalah para wanita yang sangat bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ketakwaan yang tinggi, melebihi ketakwaan para wanita yang lainnya. Dan seandainya pun mereka keluar dari rumah, maka pasti mereka akan tetap menjaga ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian, tetap Allah perintahkan mereka untuk tinggal di rumah masing-masing. Sehingga pada asalnya hukum asal seorang istri adalah tetap berusaha tinggal di rumah, kecuali jika ada kepentingan yang syar'i, kepentingan yang diperbolehkan secara syar'i, maka diperbolehkan. Itu pun harus dengan seizin sang suami. Dan kita yakin bahwa perintah Allah Subhanahu wa taala pasti mengandung sekian banyak hikmah. Di balik perintah tersebut pasti ada sekian banyak hikmah bagi para wanita, bagi para istri. dengan keberadaan seorang istri di rumah, maka akan terjaga auratnya, akan terpelihara kehormatannya. Dia lebih bisa fokus untuk mengerjakan urusan-urusan rumah tangga, lebih fokus untuk mendidik anak-anaknya, dan sekian banyak hikmah yang lainnya. Oleh karenanya, ketika seorang istri tinggal di rumah dengan diiringi niatan yang baik, dia tinggal di rumah dengan niatan untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dalam ayat tadi, dalam rangka untuk menunaikan hak suaminya, maka perbuatannya tersebut akan membuahkan pahala, terhitung sebagai ibadah, terhitung sebagai amal soleh. Tanpa terasa dia terus mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala setiap harinya, dalam jangka waktu berjam-jam, tinggal di rumah dalam jangka waktu yang lama. Kalau diiringi dengan niatan yang baik, maka akan berpahala. Ini perlu disadari oleh para istri, sehingga mereka akan termotivasi untuk melaksanakan perintah tersebut. Dan telah kita sampaikan tadi bahwa boleh keluar kalau ada kepentingan yang syar'i, kalau ada kepentingan yang sifatnya darurat, maka diperbolehkan. Sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadisnya, "Buyutuhunna khairun lahunna," kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. "Buyutuhunna khairun lahunna." Rumah-rumah mereka, rumah-rumah para istri, khairun lahunna, itulah yang terbaik bagi mereka, kata beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ibadah yang paling afdol bagi para wanita adalah ibadah yang dilakukan di rumah mereka, meskipun ibadah-ibadah yang hukumnya wajib. Dalam pelaksanaan sholat berjamaah misalnya, lebih afdol bagi wanita untuk melaksanakannya di rumah daripada melakukan sholat wajib secara berjamaah di masjid bersama kaum laki-laki. Oleh karenanya, para sahabat wanita yang dahulu tinggal di kota Madinah tidak pernah mereka melakukan sholat wajib secara berjamaah di Masjid Nabawi. Padahal bisa kita bayangkan, sangat besar pahala melakukan sholat di Masjid Nabawi. Lebih afdol 1000 kali melakukan sholat tersebut di masjid yang lainnya. Namun para sahabat wanita yang tinggal di sekitar Masjid Nabawi di kota Madinah tidak pernah melakukan sholat wajib secara berjamaah di Masjid Nabawi. Mereka lebih memilih untuk melakukan sholat wajib di rumah masing-masing, karena tadi lebih afdol melakukan sholat wajib di rumah daripada di masjid, apalagi di masjid-masjid yang lainnya. Di Masjid Nabawi saja tidak demikian. Sehingga khatil kiram ma'azani Allah wa ayakum, perlu diketahui oleh para ummahat, para istri, bahwa hal tersebut ada nilai ibadahnya, akan terhitung sebagai suatu ibadah dan amal soleh. Ini kewajiban yang ketiga. Kemudian kewajiban berikutnya, wa'adamul khuruji minhu illa bi'idni. Kewajiban istri yang keempat adalah tidak keluar dari rumah illa bi'idni, kecuali dengan seizin suaminya. Boleh keluar dari rumah, seperti yang kita sampaikan tadi, kalau ada kepentingan yang syar'i, kepentingan yang sifatnya darurat. Ditambah satu syarat lagi, harus dengan seizin sang suami. Tidak boleh keluar dari rumah tanpa seizin atau sepengetahuan sang suami, apalagi ketika dia hendak melakukan safar. Harus ada izin dan harus ada mahram sepanjang safar yang dia lakukan. Syaratnya ada 2. Bahkan seorang istri yang statusnya ditalak roji'i, ditalak 1 dan 2, talak yang masih memungkinkan bagi sang suami untuk rujuk. Nah, dalam kondisi demikian tetap dia tidak diperbolehkan untuk keluar dari rumah tanpa seizin suaminya, padahal dia sedang ditalak satu atau dua oleh suaminya, tetap tidak boleh. Wala yakhrujna illa ayyatina bifahishatin mubayyinah, kata Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ketika talak tersebut belum jatuh, maka tentunya tidak boleh keluar tanpa seizin suaminya. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan kepada para ummahat, para istri, dalam hadisnya istausu binisa'i khairan. Kata Nabi alaihi wasallam, wahai para suami, hendaknya kalian memberikan nasihat kepada para istri dengan cara yang baik. Fa innama hunna awan indakum. Kata Nabi alaihi wasallam, karena tiada lain para istri itu adalah awan indakum, tawanan di sisi kalian. Demikian Nabi alaihi wasallam membahasakan awan indakum. Para istri itu adalah tawanan di sisi kalian. Dan kita tahu yang namanya tawanan tidak boleh keluar sembarangan, keluar semaunya. Harus dengan seizin orang yang menahannya. Ini Nabi alaihi wasallam membahasakan awan indakum, kata Nabi alaihi wasallam. Yang ini menggambarkan bagaimana status para istri di hadapan suaminya. Umar juga pernah mengatakan bahwa nikah adalah riq. Nikah itu ibarat perbudakan, kata Umar radhiyallahu anhu. Majikannya sang suami, budaknya sang istri. Ini Umar radhiyallahu anhu yang membahasakan. Ya, ini untuk menggambarkan betapa tingginya hak seorang suami di hadapan istrinya. Suami adalah majikan, suami adalah pemiliknya. Sehingga khotil kiram a'azani Allah wa'iyakum, ketika seorang istri hendak melakukan ibadah sekalipun, seperti misalnya sholat wajib secara berjamaah di masjid, maka juga harus dengan seizin suaminya. Padahal melakukan ibadah yang jelas baik dan berpahala, harus dengan seizin suaminya. Tentunya ditambah syarat-syarat yang lain. Boleh melakukan sholat berjamaah di masjid ketika diizinkan oleh suaminya. Kemudian tidak boleh melakukan tabarruj, tidak boleh bersolek, berdandan atau berhias, tidak boleh pula memakai parfum. Kemudian aman dari fitnah, maka silakan melakukan sholat berjamaah di masjid. Apalagi terkait dengan perkara-perkara yang hukumnya mubah, untuk melakukan ibadah saja harus izin kepada suami. Ini hak seorang suami yang keempat. Kemudian hak berikutnya atau kewajiban istri yang berikutnya, waqiyamuha bisyu'unil bait, dan melaksanakan tugas-tugas rumah tangga selama di rumahnya. Telah ma'ruf di kalangan kita, seorang istri bertugas untuk mengerjakan urusan-urusan rumah tangga, memasak, mencuci, bersih-bersih rumah dan lain sebagainya. Pada asalnya merupakan tugas seorang istri di rumah. Namun tentunya suami juga dianjurkan untuk membantunya selama bisa dan ada kesempatan, maka hendaknya membantu tugas-tugas istri di rumahnya. Nabi alaihi wasallam saja melakukan hal tersebut dan beliau tidak malu membantu Aisyah radhiyallahu anha dalam pekerjaan rumahnya. Sementara beliau juga punya banyak kesibukan tentunya dalam keseharian. Namun beliau menyematkan diri untuk membantu Aisyah radhiyallahu anha di rumahnya. Wa tarbiyati ma yuqaddirullahu bainahuma minal aulad. Kemudian kewajiban berikutnya adalah mendidik anak-anak yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada keduanya. Ini juga termasuk tugas utama seorang istri memberikan tarbiyah, mendidik anak-anak selama di rumahnya. Karena kita tahu biasanya seorang istri memiliki kesabaran yang lebih kuat daripada seorang suami dalam mendidik sang anak. Seorang anak juga biasanya lebih dekat dengan ibunya daripada bapaknya. Maka istri juga berkewajiban untuk mendidik anak-anaknya selama di rumah. Maka tugas-tugas tadi akan lebih maksimal ketika dia banyak tinggal di rumah, mengerjakan urusan-urusan rumah tangga, memberikan tarbiyah kepada anak-anak. Jauh akan lebih maksimal hasilnya ketika dia tinggal di rumah, daripada tersibukkan dengan berbagai urusan duniawi, dengan pekerjaannya, dan begitu seterusnya. Walaha alaihi minal huquq mithlul ladzi lahu alaiha. Kemudian kata beliau hafizahullah, dan seorang istri juga memiliki hak-hak yang harus ditunaikan oleh suaminya. Mithlul ladzi lahu alaiha, sebagaimana suami juga punya hak-hak yang harus ditunaikan oleh istrinya. Sehingga masing-masing kedua belah pihak memiliki hak dan kewajiban. Suami punya hak dan kewajiban, demikian halnya dengan istri. Dia juga punya hak dan kewajiban yang harus ditunaikan. Tentang hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 228. Qala ta'ala walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Allah berfirman, walahunna, dan bagi mereka, bagi para istri, mereka memiliki hak yang seimbang, yang semisal dengan kewajibannya, bil ma'ruf, menurut cara yang ma'ruf, cara yang baik. Allah ingatkan kepada para suami bahwa mereka juga memiliki hak yang harus kalian tunaikan. Jangan sebatas menuntut mereka untuk menunaikan hak, namun juga sang suami harus berusaha untuk menunaikan kewajibannya. Walirrijali 'alaihinna darajah, dan para suami memiliki satu tingkatan yang lebih tinggi daripada istri. Walirrijali 'alaihinna darajah, para suami memiliki satu tingkatan yang lebih tinggi daripada istri-istri mereka. Ada satu kelebihan atau keistimewaan yang dimiliki oleh para suami. Allah jelaskan pada awal ayat bahwa kedua belah pihak memiliki hak dan kewajiban. Dua-duanya memiliki hak dan kewajiban. Namun ingat, para suami dalam hal ini memiliki satu derajat lebih tinggi daripada kaum wanita, daripada para istri. Nah, apakah gerangan derajat tersebut? Dijelaskan oleh para ahli tafsir, maksudnya adalah keistimewaan suami dalam hal memberikan nafkah kepada istrinya. Ini yang tidak dimiliki oleh seorang istri. Suami berkewajiban untuk mencari nafkah bagi istrinya. Dan juga karena status seorang suami sebagai qawam, sebagai pemimpin rumah tangga, ini juga yang tidak dimiliki oleh para istri. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, kata Allah Subhanahu wa taala. Kaum laki-laki adalah para pemimpin bagi para wanita. Wallahu 'azizun hakim, dan Allah Maha Mulia lagi Maha Bijaksana. Laha 'alaihil kiswah wa nafaqah wa suqna bil ma'ruf. Kemudian beliau jelaskan secara lebih terperinci tentang hak-hak seorang istri. Kata beliau, istri berhak untuk mendapatkan pakaian, nafkah, dan tempat tinggal bil ma'ruf, dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Kewajiban suami memberikan nafkah, pakaian, dan tempat tinggal kepada istrinya. Meskipun sang istri lebih berharta, meskipun sang istri memiliki nasab yang lebih mulia. Tetap kewajiban tersebut menjadi tanggungan seorang suami dalam kehidupan berumah tangga. Bil ma'ruf, dengan cara yang ma'ruf. Artinya tanpa melakukan israf, tanpa berlebih-lebihan dalam memberikan nafkah, pakaian atau tempat tinggal. Terkadang ada seorang suami yang melakukan takaluf, dia sampai berhutang dan sebagainya untuk memberikan nafkah kepada istrinya, bahkan menghalalkan segala cara untuk memberikan nafkah kepada istrinya, untuk membahagiakan istrinya. Dan tidak pula terlalu bakhil dalam memberikan nafkah kepada istrinya, terlalu pelit dalam memberikan nafkah kepada istrinya. Sehingga pemberian nafkah, pakaian dan tempat tinggal menyesuaikan kemampuan sang suami. Jangan memberat-beratkan diri, dan jangan pula terlalu pelit atau bakhil. Istri dan keluarga adalah orang-orang yang paling berhak untuk mendapatkan kebaikan dari sang suami. Demikian dijelaskan oleh para ulama. Walaha alaihi al-mu'asyarah bil ma'ruf. Kemudian hak istri berikutnya, dia juga berhak untuk mendapatkan pergaulan yang baik dari sang suami. Sebagaimana istri harus berbuat baik kepada suaminya, maka demikian pula sang suami juga harus berbuat baik kepada istrinya. Dalam hal bertutur kata, dalam hal bersikap, dalam hal bermuamalah, dan begitu seterusnya. Jangan kemudian memanfaatkan kondisi yang ada. Ketika sang suami memiliki kedudukan yang tinggi di hadapan istrinya, kemudian dia semena-mena kepada istrinya, arogan terhadap istrinya. Nabi alaihissalatu wassalam mengingatkan, istausu binisa'i khairan, nasihatilah istri kalian dengan cara yang baik. Terkadang ada seorang suami yang ketika menyampaikan nasihat tidak dilakukan dengan metode yang baik, dengan cara yang baik. Tutur katanya kurang lembut atau tidak lembut, dan juga dengan cara yang keras, cara yang tidak baik, yang tidak hikmah. Maka tentunya hal tersebut akan menyinggung perasaan seorang istri. Sehingga seorang suami juga tetap dituntut untuk merendahkan hati di hadapan istrinya, berusaha memberikan muamalah yang baik kepada istrinya. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, dalam surat An-Nisa ayat yang ke-19, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, dan pergaulilah mereka, pergaulilah para istri bil ma'ruf, dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Minal mabiti indaha, di antara contohnya kata beliau, minal mabiti indaha, ketika seseorang bermalam di rumah istrinya, terutama bagi seorang suami yang melakukan ta'adud, melakukan poligami. Dalam hal mabit, dia harus bersikap adil, tidak boleh mengistimewakan sebagian istri tanpa yang lainnya dalam hal bermalam. Wa i'fafiha wa i'anatiha 'ala al-qiyam biwajibatiha, dan juga dalam hal upaya untuk menjaga kehormatan istrinya. Istri juga berhak untuk mendapatkan istimta. Istri juga berhak untuk bersenang-senang dengan suaminya, seperti dalam pembahasan yang sebelumnya. Sang suami punya hak untuk bersenang-senang dengan istrinya dalam perkara yang mubah. Nah, demikian halnya dengan sang istri juga demikian. Istri juga punya kebutuhan biologis, tidak hanya suami saja. Maka perlakukan mereka dengan baik. Wa i'anatiha 'alal qiyam biwajibatiha, dan juga dalam upaya untuk menolong istrinya dalam mengerjakan kewajiban-kewajiban rumah tangga. Ketika melakukan atau mengerjakan tugas-tugas sebagai ibu rumah tangga, memasak, mencuci, menyetrika, menyapu dan lain sebagainya. Maka tidak perlu gengsi seorang suami untuk melakukan hal tersebut. Nabi alaihissalatu wassalam pernah melakukannya, membantu istrinya untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan tersebut. Amalan biqaulihi sallallahu alaihi wasallam, sebagai bentuk pengamalan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Kata Nabi alaihi wasallam, khairukum khairukum li ahli. Orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang sikapnya paling baik terhadap keluarganya, terhadap istrinya. Istri adalah orang yang paling berhak untuk mendapatkan sikap yang baik dari suaminya. Wa ana khairukum li ahli. Dan aku adalah orang yang terbaik di antara kalian dalam bermuamalah dengan keluargaku. Dalam segala hal, dalam bertutur kata, dalam bersikap, dalam memberikan nafkah, memberikan hadiah dan lain sebagainya. Maka istri dan keluarga menjadi orang yang paling berhak untuk diutamakan daripada yang lainnya. Nah, demikian yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.